اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طيب، di antara kisah-kisah yang disebutkan dari akhlak yang mulia yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya yang gemar bersedekah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat dari kalangan muhajirin yang ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah, maka di antara rombongan yang hijrah adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, yang beliau meninggalkan harta beliau dan apa yang beliau miliki di kota Mekah menuju Madinah sebagai bentuk seruan, ya, dan sebagai bentuk kecintaan beliau kepada Allah dan kepada Rasulnya. Setiba beliau di Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Kemudian, ya, sahabat dari Ansar ini dia faham, dia tahu kondisi yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf yang dia tidak punya apapun, kan hartanya semua ditinggalkan di kota Mekah. Kemudian beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, beliau berkata, "Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku memiliki dua petak tanah. Silakan engkau memilih mana di antara dua petak tanah ini yang kau inginkan dan aku akan berikan kepadamu. Dan aku memiliki dua orang istri, ya. Silakan engkau memilih di antara dua istriku yang paling cantik, ya. Kemudian aku akan ceraikan dia dan selesai masa iddah, silakan kau nikahkan, ya, istriku tersebut." Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Jazakallahu khairan wa barakallahu laka wa fi amlik wa fi malik." Ya, terima kasih. Semoga Allah memberkahi dirimu dan hartamu dan keluargamu. Tapi tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Ya, tunjukkan kepadaku di mana pasar kota Madinah. Kemudian ditunjuki di mana pasar kota Madinah, mulailah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu beliau berdagang. Mulai berdagang, membuka usaha beliau. Dan waktu itu beliau mendapatkan harta atau mendapatkan uang kurang lebih sekitar 4.000 dinar. Ya. Dari uang yang beliau miliki tersebut, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2000 dinar beliau berikan kepada Rasulullah dan 2000 dinar lainnya beliau pegang untuk bekal untuk beliau menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, atau mendoakan Abdurrahman bin Auf, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu laka fi ma ataita wa barakallahu laka fi ma amsakta." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kau berikan, wahai Abdurrahman bin Auf, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kau pegang. Nah, kemudian kata Abdurrahman bin Auf, setelah beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau membuka, ya, atau membuka sesuatu kecuali beliau mendapatkan emas dan perak di situ. Ya, ini sebagaimana diterangkan dan dijelaskan oleh kiasan. Kiasan bagaimana Abdurrahman bin Auf setelah beliau bersedekah dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak, ya, kemudahan-kemudahan yang sangat banyak, ya, dari perkara dunia ini. Allah berikan rezeki kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah marah kepada Abdurrahman bin Auf dalam sebuah peperangan. Waktu itu Abdurrahman bin Auf memberikan harta yang sangat banyak untuk memudahkan peperangan pada waktu itu. Kenapa Umar bin Khattab beliau marah? Karena dalam syariat Islam, dalam aturan Islam, seseorang boleh bersedekah, tetapi sedekahnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga yang dia punya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Atsuluts, atsuluts katsir." Sepertiga itu sudah cukup banyak. Ini beliau ucapkan ketika beliau menasihati Sa'd bin Abi Waqqas ketika beliau hendak menyedekahkan seluruh hartanya. Dan Nabi SAW tegur dan beliau berkata sepertiga itu sudah cukup banyak. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berpikir ketika itu karena begitu banyak sedekah yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf, beliau berpikir sudah tidak ada lagi harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Ya, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu?" Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang kutinggalkan buat istri dan anak-anakku jauh dan jauh dan jauh lebih baik dari apa yang telah kuberikan sekarang ini." Subhanallah. Ya, tidak lain ini adalah karena sedekah yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf dan juga doa yang disampaikan oleh yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tasaddaq bi adali tamratin," barang siapa yang seseorang bersedekah ya seharga sebutir kurma, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah atau memperbanyak hartanya, diibaratkan seperti orang yang mengembala dua ekor kambing yang kemudian kambing tersebut memenuhi dari seluruh area tempat dia mengembala kambing tersebut. Nah, dan insyaallah taala akan saya sambung dengan hal-hal yang lainnya yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ya, dari sedekah yang beliau lakukan yang itu semuanya tidaklah mengurangi sedikit pun harta beliau, bahkan semakin bertambah banyak. Allahu taala alam bisawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.